Biasanya kita berdua di rama-rama malam kok, jika dia berbunyi di tengah malam, bising-bising sayang. Jari menari galau pun pahit, dan patia gitar bau banyak. Batamu sayang mandakeklah di hati, dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usala jame honde dia sayang. Tia gitar bau banyani, untung-untung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang ko hidui batamu eh, usala jame honde dia sayang.